Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Iksan dalam reportase Radio Kuningan. Dalam sehari ada 4 tiang listrik roboh di wilayah Cigugur, Kuningan. Selasa 8 Desember 2020 pukul 9.50 terjadi di wilayah Desa Mulia Asih, Cigugur, sebanyak 3 tiang listrik. Kemudian disusul di jalur Cigugur-Cisantana pada pukul 14.46, satu tiang listrik ikut roboh. Dari kejadian tersebut mengakibatkan pemadaman listrik di wilayah Cigugur karena recovery atau perbaikan jaringan listrik. Apresiasi yang tinggi untuk tim teknisi PLN khususnya wilayah Kuningan Kota dan sekitarnya setelah kemarin terjadi tumbangnya tiang listrik di wilayah Cigugur Kuningan. Tim reportase menghubungi pusat teknisi PLN wilayah Kuningan Kota yaitu Bapak Hasan. Dalam konfirmasi yang kami terima, berikut informasi sekaligus responsif pihak teknisi PLN. Saya sampaikan untuk gangguan listrik tanggal 8 bulan 12 2020 jam 9.50 tiang roboh di Desa Mulia Asih, 3 tiang roboh di penyulang Cigugur. Kemudian disusul jam 14.46 untuk jalur Cisantana, 1 tiang roboh dibelokan setelah lapang. Untuk personil pelaksana recovery di jalur Cisantana dulu. Untuk jalur utama, repeater ya, karena di sana ada repeater, radio untuk polisi dan PLN juga. Jadi kita utamakan untuk recovery yang jalur Cisantana dulu. Sekian dan terima kasih. Demikian reportase Radio Kuningan. Kerjasama dalam kebaikan itu mulia. Mari sama-sama kita saling menasehati dan juga saling memberikan informasi terkait hal-hal yang harus diperhatikan dalam berlalu lintas. Mari para pemilik pohon besar di sisi jalan untuk segera dipangkas agar maslahat untuk banyak orang. Seperti workshop multimedia dan jurnalistik Radio Kuningan. Banyak manfaat dan ilmu barokah. Gratis daftar sekarang juga. Iksan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.